إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, masih kita melanjut di pembacaan petikan fawaid dari Majalis Syahr Ramadan di Al-Majlis Ar-Rabi' Asyar, majlis yang ke-14. Kita akan baca keterangan dari Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah fi Muftiratis Shaum, tentang beberapa pembatal-pembatal puasa. Kata beliau rahimahullah setelah membacakan qadimah, ikhwani, wahai saudara-saudaraku, qala Allah Ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 187, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum, maka sekarang silahkan, yakni ketika sudah malam hari, silahkan kalian menggauli istri-istri kalian dan carilah apa yang Allah Azza wa Jalla telah takdirkan buat kalian dari anak keturunan. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayatul abyadu minal khayatil aswadi minal fajr, dan makan dan minumlah kalian dimakan sahur sampai telah jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam cahaya fajar sadiq. Kalau sudah jelas keluar cahaya fajar sadiq, hendaknya kalian imsak, berhenti makan dan minum, summa atimmu shiyama ila lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam hari, yakni sampai tenggelam matahari. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, Allah Azza wa Jalla menyebutkan di dalam ayat yang mulia ini, usul muftiratis shaum, beberapa pokok-pokok yang membatalkan puasa. Wadzakara Nabi alaihi salatu wassalam fi sunnati tamam dzalik. Kemudian juga Nabi alaihi salatu wassalam menyempurnakan kesempurnaannya, menyebutkan kesempurnaannya di dalam hadis beliau. Setelah itu Syekh rahimahullah memberikan kesimpulan garis besar tentang usul mufattirat as-saum, beberapa pokok-pokok yang membatalkan puasa. Beliau menyebutkan rahimahullah, wal mufattirat sab'atu anwa', pembatal-pembatal puasa itu ada 7 bagian, 7 perkara. Yang pertama kata beliau, al-jima. Al-jima huwa ilajul zakar fil faraj, yaitu masuknya zakar di al-faraj. Wa huwa a'zamuha wa akbaruha isman, dan jima ini adalah paling besar dan paling besarnya dosa ketika dilakukan di bulan Ramadan. Maka kapan seorang yang berpuasa berjima dengan istrinya, maka batal puasanya. Apakah puasa fardu, puasa yang wajib, ataukah puasa sunnah? Kemudian kalau hal itu terjadi di siang hari bulan Ramadan, di saat puasa wajib, maka dia wajib mengqadha, membayar, mengganti di hari yang lainnya. Di samping itu juga, bersamaan dengan itu harus membayar kafarah yang begitu berat. Kafarahnya yang pertama membebaskan budak yang beriman. Yang kedua, kalau ternyata dia tidak menemukan budak yang beriman, hendaknya dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Yang mana dia tidak boleh berbuka di antara selama 2 bulan itu, kecuali karena ada uzur. Uzur syar'i, alasan yang dibenarkan oleh syariat. Seperti ketika ada hari raya, ya, dia sudah niat puasa 2 bulan berturut-turut, kemudian apa? Pas berbenturan dengan hari raya Idul Adha misalnya, ya, atau hari tasyrik, maka nggak apa-apa untuk putus. Atau ketika ada uzur syar'i yang hissi seperti sakit, dia tiba-tiba sakit, ya sudah, selama sakitnya berarti dia tidak berpuasa. Terus kalau udah sembuh dia lanjut lagi, nggak boleh ada putus, lanjut lagi puasa digenapkan 2 bulan berturut-turut. Atau karena safar, ya, ini juga diperbolehkan untuk membatalkan puasanya. Tapi selama safarnya ini tidak ada niatan untuk membatalkan puasa. Akan tapi kalau dia membatalkan puasanya karena atau tanpa udzur syar'i 1 hari saja, maka dia harus mengulangi puasa 2 bulan berturut-turutnya tadi. Harus mengulangi dari awal puasa kafarah yang 2 bulan berturut-turut tadi. Baik. Sehingga begitu berat puasa kafarah bagi orang yang berjima siang hari bulan Ramadan. Kemudian kalau seandainya dia tidak mampu, sudah dicoba 1 kali enggak mampu, 2 kali enggak mampu, 3 kali enggak mampu, maka baru boleh berpindah kepada yang ketiga. Ya, ini memberi makan 60 orang fakir miskin. Memberikan makan 60 orang fakir miskin, bayar kafarah. Dan dia tidak boleh berpindah kepada yang ketiga ini kecuali setelah dia mencoba puasa 2 bulan berturut-turut. Tayyib, jadi yang ketiga dia memberikan makan 60 orang fakir miskin, setiap orangnya 1/2 kilo, ya, dan 10 gram. Ya. 1/2 kilo dan 10 gram. Beliau menyebutkan di sini 510 gram dari bur yang bagus. Gandum yang bagus. Sebagaimana dalam hadis ini atau hadisnya, dalilnya adalah dalam hadis Sahih Muslim, ketika ada seorang yang berjima dengan istrinya di siang hari bulan Ramadan, orang ini minta fatwa kepada Nabi alaihi salatu wasalam, maka Nabi alaihi salatu wasalam bertanya, "Hal tajidu raqabatan?" Apakah engkau bisa membebaskan budak? Qala la, saya enggak bisa. Kemudian beliau bertanya lagi, "Hal tastati'u siyama syahrain?" Apakah engkau bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut? Orang tadi menjawab, lah, saya tidak bisa. Kemudian Rasulullah SAW menyatakan, fa'at'im sittina miskinan, beri makan 60 orang fakir miskin. Jadi boleh makanan mentah, boleh makanan jadi yang mengenyangkan. Ya, tapi di sini disebutkan oleh Syekh rahimahullah, bahan makanan pokok. Kalau tadi beliau menyebutkan gandum, 510 gram, ya, kalau di tempat kita, beras. Tayyib, kemudian beliau melanjutkan, ini pembatal yang pertama yang paling beratnya, yaitu al-jima. Pembatal yang kedua, kata beliau, inzalul mani bikhtiari. Mengeluarkan mani dengan sengaja. Apakah dengan mencium istrinya, memegang, atau dengan istimna, ya, dengan cara-cara yang menyengaja keluarnya mani. Itu semuanya, ya, termasuk syahwat yang tidak boleh orang yang berpuasa, ya, untuk melakukannya. Dia harus menjauhinya. Sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Azza wa Jalla berfirman, ya da'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Riwayat Bukhari, dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena aku. Sehingga ketika seorang membatal keluar mani dengan sengaja, maka dia telah melakukan syahwatnya dan ini batal puasanya, wajib mengqadha di hari yang lain. Kemudian beliau menyebutkan, adapun sekedar mencium, memegang, ya, dan tidak sampai keluar mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Misalkan walaupun sudah keluar mazi, dia tidak membatalkan puasa. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam dulu pernah mencium istri-istrinya ketika sedang berpuasa. Bermubasyarah, bersentuhan kulit dengan kulit ketika beliau berpuasa. Kata Aisyah, walakinnahu kana amlakakum li'irbih. Akan tetapi beliau ini adalah orang yang mampu mengendalikan, ya, hajatnya dibandingkan kalian. Hadis Dalam hadis yang saya diriwayatkan Imam Muslim dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anha, ketika ditanya, "Wahai Rasulullah, apakah orang yang berpuasa boleh mencium istrinya?" Ya, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Sal hadih." Coba tanya sama ini, yakni Ummu Salamah. Maka Ummu Salamah kemudian mengkhabarkan, dulu Nabi SAW melakukan hal itu. Ya, tapi setelah itu Nabi SAW bersabda, "Ama wallahi inni la atqakum lillahi wa akhsyakum." Ketahuilah demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling takut kepada Allah di antara kalian. Baik. Akan tapi kalau seorang yang berpuasa dikhawatirkan bisa keluar mani ketika melakukan itu semuanya, maka ya, atau bisa mengantarkan kepada jima dengan istrinya, maka yang seperti ini diharamkan bagi dia untuk melakukan itu semuanya dalam rangka untuk menutup pintu-pintu yang bisa membatalkan puasa. Adapun kalau keluar mani karena mimpi basah, di siang hari dia tidur, kemudian dia mimpi basah tanpa sengaja, maka yang demikian tidak membatalkan puasa karena tidak bersengaja, tidak dengan ikhtiarnya. Adapun kalau dia dalam keadaan memikirkan, ya, memikirkan, ya, apa namanya, untuk keluar mani dan seterusnya dengan sengaja, maka itu bisa membatalkan. Adapun kalau mimpi basah, maka dia tidak membatalkan. Inna Allah tajawaza an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal aw tatakallam. Tayib. Afan. Ya, beliau tadi menyebutkan adapun kalau sekedar berpikir, ya, dia memikirkan demikian-demikian terkait dengan keluarnya mani, maka itu tidak membatalkan puasa. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla mengampuni umatku apa yang dipikirkan di dalam batinnya, diucapkan di dalam batin saja, selama dia tidak berucap, selama dia tidak melakukannya. Kemudian pembatal yang ketiga adalah makan dan minum dengan sengaja. Ya, makan dan minum yaitu menyalurkan makanan ataukah minuman ke dalam perut. Apakah melalui mulut ataukah melalui hidung. Ataukah melalui, ya, berbagai macam jalan, ya, yang mana itu termasuk jenis daripada makan dan minum. Sebagaimana dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 187, wa qulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr. Makan dan minumlah kalian sampai jelas benang putih dan benang hitam dari cahaya fajar sadiq, summa'atim musyam ilal lail. Maka sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Termasuk makan dan minum adalah obat tetes hidung, ya, pengobatan yang melalui hidung. Maka itu hukumnya seperti makan dan minum, ya, sebagaimana beliau alaihissalatu wassalam dalam hadis Laqid bin Sabbarah radhiyallahu anhu, balik filistinsyak illa antakuna so'imah, hendaknya kalian bersungguh-sungguh ketika beristinsyak, berwudu, menyedot air ke dalam hidung, bersungguh-sungguh. Illa antakuna so'iman, kecuali kalau lagi berpuasa akan bisa membatalkan puasa. Jangan terlalu kuat menyedot air ketika sedang berpuasa, karena masuk air dari hidung ke kerongkongan itu bisa membatalkan puasa. Kemudian beliau menyebutkan yang keempat, pembatal puasa yang keempat adalah segala sesuatu yang semakna dengan makan dan minum. Beliau menyebutkan dua perkara. Yang pertama adalah transfusi darah. Transfusi darah. Ya. Maka yang seperti ini, ada seorang diisi di dalam badannya darah yang begitu banyak. Ya, maka ini membatalkan puasa semakna dengan makan dan minum. Kemudian yang kedua adalah al-ibr al-mughadhiyah, suntikan nutrisi. Allati yuktafa biha 'anil akl wa syurbi, yang dengan suntikan ini sudah enggak perlu lagi seorang makan dan minum, dia sudah sehat. Badannya segar seperti makan dan minum. Tayyib. Ya, kalau seandainya dia melakukan suntikan jenis yang ini, maka itu membatalkan puasa, ya, karena semakna dengan makan dan minum. Adapun suntikan-suntikan selain yang itu, ya, seperti vaksin yang roji, sudah ada fatwa juga dari Syekh Abdul Aziz Al-Syekh Hafizahullah, ya, vaksin COVID ataukah vaksin yang lainnya, atau suntikan-suntikan obat-obatan melalui, ya apa namanya daging yang disuntikkan, ya walaupun itu kadang terasa sampai di kerongkongan pahitnya rasanya, itu tidak membatalkan puasa. Ya, sampai-sampai beliau menyebutkan di sini seandainya seorang di alas telapak kakinya digosok pakai daun hanzol. Daun hanzol ini semacam tanaman yang sangat pahit. Kalau digosok di telapak kaki bisa rasa pahitnya di kerongkongan. Kalaupun begitu itu tidak membatalkan puasa karena itu bukan makna makan dan minum. Bukan makna makan dan minum. Demikian juga suntikan. Ya, suntikan-suntikan yang ada selain daripada suntikan nutrisi sebagai pengganti makanan atau suntikan ya apa namanya infus yang sejenisnya yang akan bisa menyehatkan, itu tidaklah membatalkan puasa kalau seandainya dilakukan ketika sedang berpuasa. Demikian juga pembatal yang kelima, beliau menyebutkan ikhraju dam bil hijam, mengeluarkan darah dengan berbekam. Batal puasa. Likauli Nabi SAW, afarul hajim wal mahjum. Telah batal orang yang berbekam dan yang dibekam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan beliau menyebutkan tidak ada kata Imam Bukhari rahimahullah ya ketika menyebutkan hadis tadi, laisa fil bab asahhu min. Tidak ada dalam permasalahan ini hadis yang lebih sahih daripada hadis ini. Dan ini adalah mazhabnya Imam Ahmad rahimahullah dan para fuqaha ulamaul hadis. Ya, bahwasanya berbekam, mengeluarkan darah dengan berbekam itu membatalkan puasa. Sehingga orang yang sedang berpuasa wajib ya tidak boleh untuk apa? Untuk berbekam. Tayib, demikian juga orang yang sedang berpuasa wajib tidak boleh untuk berdonor darah, mengeluarkan darah yang banyak. Semakna dengan bekam. Mengeluarkan donor darah, ya melakukan donor darah itu termasuk membatalkan puasa. Kecuali kalau memang dia mutor, harus menolong seorang yang lagi darurat membutuhkan darah. Dan dia dalam keadaan apa? Harus menjadi sebab keselamatan saudaranya untuk dibantu dengan darahnya. Maka tidak mengapa untuk dia berdonor darah, tapi dia nanti mengqadha di hari yang lainnya dan dia tergolong orang yang sudah berbuka. Baik. Adapun orang yang keluar darah dengan mimisan atau batuk ada darahnya atau penyakit bawasir ya atau giginya yang copot ya atau luka tanpa sengaja di tangannya ya, luka darahnya banyak sekali keluar dari tangannya tanpa disengaja oleh dirinya ya, itu tidak membatalkan puasa ya karena di luar ikhtiarnya. Demikian juga darah yang keluar ketika untuk mengetes darah ditusuk dengan jarum, maka itu tidaklah membatalkan puasa. Karena apa? Itu semua adalah tidak sama dengan berbekam. Kemudian yang keenam, pembatal puasa yang keenam beliau menyebutkan di sini adalah at-taqayyu, yaitu muntah amdan dengan sengaja. Wa huwa ikhraju ma fil mi'dah min ta'am aw syarab min tariqil fam, yaitu mengeluarkan isi lambung berupa makanan dan minuman melalui mulut. Ya, membatalkan puasa sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dhara'ahul qai'u falaysa 'alaihi qadha." Orang yang dikalahkan oleh muntahnya, maka dia tidak wajib mengqadha, tidak wajib mengganti di lain hari. Wa man istaqa, barang siapa yang sengaja berbuka, sengaja muntah, andan falyaqdi, hendaknya dia mengqadha di hari yang lain. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam yang lima. Tayyib, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Sehingga kalau ada seorang melakukan segala sebab perkara-perkara yang bisa menyebabkan muntah, seperti perutnya diurut-urut, ya ada orang perutnya ditekan-tekan atau dengan apa? Dipegang-pegang anak tekaknya, kerongkongannya, ya, dijolok-jolok mulutnya. Kemudian dia muntah, maka itu batal puasanya. Ya, atau ketika dirinya dalam keadaan mencium bau sesuatu agar bisa batal, agar bisa muntah, maka itu batal puasanya. Ya, atau dengan melihat sesuatu yang tidak bagus, yang tidak, yang menjijikan dan seterusnya, kemudian dia muntah, atau yang lainnya, dari setiap orang berbeda-beda, dengan sengaja, maka itu membatalkan puasanya. Tayyib. Akan tapi kalau seandainya terjadi muntah tanpa dia sengaja, Ya, misalkan dia naik kendaraan, kemudian dia dalam keadaan ada berhajat pergi ke satu daerah naik kendaraan, tiba-tiba dia muntah, enggak ada sengaja. Maka itu tidak membatalkan puasanya. Ya, lanjut puasanya, tidak usah mengqadha. Kecuali setelah dia muntah banyak tanpa sengaja, kemudian dia loyo, dia kemudian pusing, gemetaran, ya lemah badannya seperti orang hendak pingsan, maka disitulah dia boleh membatalkan puasa, statusnya seperti orang yang sakit, dan dia wajib mengqadha di hari yang lainnya. Kemudian barakallahu fikum, permasalahan yang ketujuh, yang terakhir di antara perkara yang membatalkan puasa, beliau rahimahullah menyebutkan adalah keluarnya darah haid dan nifas. Berdasarkan ya sabda Nabi alaihi salatu wasalam terkait wanita ya ketika dia mengalami haid dan nifas, ketika dia tidak sholat ketika haid, ya tidak berpuasa ketika haid. Ya, beliau menyebutkan bahwasanya kapan seorang wanita melihat darah haid atau nifas maka puasanya batal, ya apakah di awal siang ataukah di akhir siang, ya walaupun 2 menit sebelum azan maghrib tiba-tiba keluar darah haidnya maka batal puasanya. Ya, akhirnya saja kalau seandainya cuma nyeri haid saja, seorang wanita ketika hendak mengalami haid dia biasanya mengalami nyeri perut, ya mengalami nyeri perut tanda-tanda hendak haid, tapi darahnya belum keluar, maka yang seperti ini tidak membatalkan puasa, ya tidak membatalkan puasa. Kecuali setelah keluar darahnya baru itu dikatakan membatalkan puasa. Tayyib. Kemudian wanita yang haid wajib mengqadha di hari yang lainnya. Tayyib, ini 7 perkara barakallahu fikum yang dikatakan sebagai pembatal-pembatal puasa. Adapun selain daripada itu semuanya tidaklah membatalkan puasa. Ya. Hanya saja di sana para ulama menyebutkan tentang pembatal-pembatal puasa ini dikatakan membatalkan puasa jika dia dalam keadaan mengetahui hukumnya. Ya. Dia dalam keadaan mengetahui hukumnya. Kalau dia orang jahil, orang yang enggak tahu hukum, tinggal di pedalaman, enggak ngerti ilmu agama, tidak tahu kalau perkara ini adalah membatalkan puasa, maka yang rajih dia tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kedua, dia dalam keadaan ya tersadar. Ya, dia dalam keadaan apa? Tersadar. Berarti kalau dia lupa melakukan ini dan itu dari pembatal puasa, maka dia tidak batal puasanya. Rasulullah SAW menyatakan, "Man nasiya fa'akala wa syariba falyutimma shaumahu, fa innama at'amahullahu wa saqah." Barang siapa yang lupa sedang berpuasa lalu dia makan dan minum, ya, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya karena sesungguhnya dia ini dalam keadaan telah diberi makan dan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian permasalahan berikutnya adalah dia dalam keadaan melakukannya dengan ikhtiarnya. Sehingga kalau ada orang dipaksa melakukan salah satu dari pembatal puasa, maka dia tidaklah batal puasanya. Tayyib, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini yang bisa dibahas terkait dengan bab nawakid atau muftirat as-siyam. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik kepada kita semuanya untuk menjaga puasa kita hingga selesai. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam.